الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Siapa yang mau tasmi ini? Relawan Fahmi. أفضل المنن منن خير منطقة سبل الذي وفي بعض وهذه قواعد نظمها لكل أحد يقين قد حصلتها جزاء مولى عظيم الحزر والأخبار مع ما أغراني بالهيل أنني أشاهد نساء عمل بها الصلاح والفساد للعمل على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد لقضائه خمس طيب أحسن ada lagi relawan Budi enggak apa-apa ahsan min la syai satu lebih baik daripada setengah setengah lebih baik daripada seperempat seperempat lebih baik daripada enggak sama sekali nah ayo Bud kelas. Udah. Kalau satu itu kan. Udah, siapa? Hah? Fawas. Fawas 20 bait kayaknya. Mana Fawas? Anda semak? Baik, sama. Baik, sama. خذ النعم الكثيرة لا حتى يستفيد الجميع حتى يستفيد الجميع ini murajaah kalau dengar lagi dengar dua kali tiga kali empat kali jadi hafal gitu loh labas alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi ni'amil wasi'atil ghazira ni'amil wasi'atil ghazira والحكم الباهرة الكثيرة ثم صلاة مأسلة من دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويصل العبد إلى المطلوب أحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر ولا فمع غفرانه والبر النية شرط لسائر العمل الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح الدين مبني على المصالح في جلبها وفي جلبها ودرء للقضائح في جلبها في جلبها في جلبها في جلبها ودرء للقضائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده وضده تزاحم المفاسد مرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التفسير في كل أمر نبه تعسير فليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين ولا يزيل الشك لليقين ما شاء الله حفظت كلها طيب أكمل باقي شيء أكمل سن. والأصل في مياهنا الطهارة والنفس والأموال والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل تحريمها حتى يجي الحل فافهم فافهم فقم هداك الله ما يحل ما يمل فقم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور طيب حسن ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ada lagi Ramzi barangkali ah tayo tambah setengah bud ya yeah. hilang timbul tayo nabda kita mulai ya tayo sebelum mulai kita murojaah dulu kemarin kita bahas tentang al-masalih bahwa masalih itu terbagi menjadi masalih itu jamak dari maslahah dan maslahah itu ada tiga yang pertama apa bang maslahah apa yang pertama maslahah apa mu'tabarah maslahah mu'tabarah maslahah itu mu'annath jadi sifatnya juga harus mu'annath maslahah mu'tabarah yaitu fahmi maslahah mu'tabarah apa artinya datang gak kemarin jangan aku udah datang loh datang gak fotokopi kalau belum punya baik. Masalah yang pertama adalah masalah mu'tabarah. Artinya masalah yang memang diakui kemaslahatannya yang yaitu merupakan yang terkandung dalam semua perintah syariat ya, itu mengandung masalah yang mu'tabarah. Contohnya as-shalah, az-zakah, al-jihad dan lain-lain. An-nikah, al-bay'. Baik. Yang kedua, lawan dari maslahah mu'tabarah adalah maslahah mulghah, yakni kemaslahatan yang diabaikan, dibatalkan. Ada kemaslahatan tapi tidak diperhitungkan. Contohnya tinggal dibalik. Maslahat yang terkandung dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maslahatnya judi, maslahatnya minum khamr, maslahat mencuri dan lain-lain. Yang ketiga, maslahah al-mursalah. Jadi maslahat yang tidak ada dalilnya secara khusus yang menyebutkannya dan tidak ada juga yang mengingkarinya atau membatalkannya. Taib. Ad-din mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dalil al-qada'ih. Bahkan Al-Izz ibn Abdus Salam mengatakan bahwa syariat itu kalau disari, diperas-peras mau jadi satu kaidah, ya kaidahnya ini. Ya, jalbul masalih wa takthiruha wa dar'ul mafasidi wa taqliluha. Menarik, mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya atau memperbanyak yang sudah ada. Yang belum ada didatangkan, yang sudah ada dijaga, diperbanyak. Adapun mafasid, kerusakan, itu ditolak kalau belum melanda. Kalau sudah melanda maka diperkecil. Nah, ketika terjadi tazahum adadul masalih, adadul masalih, bertabrakan antara kemaslahatan A dengan kemaslahatan B dan tidak bisa dilakukan dua-duanya, harus dipilih salah satu, maka dipilih yang paling besar kemaslahatannya. Dan ini syaratnya adalah ketika tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin dilakukan secara berbarengan, harus milih salah satu, maka dipilih yang paling yuqaddamul a'la minal masalih. Wadidduhu tazahumul mafasid. Lawannya ketika terjadi dua pilihan yang dua-duanya mengandung mafsadat dan harus dipilih salah satunya. Tidak ada pilihan untuk tidak memilih. Tidak ada pilihan untuk tidak memilih dan dia harus pilih salah satu, maka pilih yang paling kecil mafsadatnya. Dan memilih mafsadat yang kecil ini dalam rangka menghindari mafsadat yang lebih besar. Dan ini kemarin sudah kita sebutkan makna dari kaidah ini ya. Dan apakah itu berkonsekuensi yang memilih mafsadat ini meridhoi terjadinya mafsadat? Tidak jawabannya. Ada yang ingat dalilnya apa? Angkat tangan. Dalil. Angkat tangan. Apa susahnya angkat tangan? Baik. Seorang Arab Badui yang tinggal di masjid didiamkan oleh Rasulullah sampai selesai. Terus dari sisi mana itu bisa menjadi dalil untuk kaidah ini? Jika Rasulullah membiarkan sahabat itu menghentikan kencingnya, emang siapa yang nyuruh dia berhenti? Ada yang nyuruh dia berhenti? Gak ada. Terus? Sahabat-sahabat marah ketika masjid dikencingi. Salah kalau marah? Gak salah. Terus? Apa maksudnya dengan Fibster? Oh, kalau orang badunya ketakutan, dia kencing sambil lari-lari sehingga kencingnya kemana-mana. Jadi mana yang lebih ringan madharatnya? Misalkan kencingnya. Baik. Jadi ketika Nabi melarang, antum ketika nyebutkan dalil itu harus urut. Kalau ada bagian yang terlupakan, bagian itu berpengaruh terhadap cara antum menggunakan dalil. Kalau nggak disebutkan sahabat mengingkari, ini jadi ada sesuatu yang janggal. Jadi ja'a arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Jadi pertama itu ketika melihat si orang Arab Badu ini kencing di pojokan masjid, para sahabat langsung menghardiknya, memarah-marahinya, menyuruhnya untuk berhenti atau ingin menangkapnya, mengusirnya dan sebagainya. Nabi melarang, sudah terlanjur kencing. Ya, dalam riwayat yang lain, la tazrimu, jangan kalian putus kencingnya. Karena mereka berniat untuk mencegah, tapi sudah terjadi. Kalau mencegah enggak bisa kan? Sudah terjadi kok mau dicegah bagaimana? Ya. Setelah selesai kencing baru disiram air. Dari sini diambillah kaidah irtikab khafid dararain, ya. memilih atau melakukan madharat yang paling ringan dalam rangka menolak madharat yang lebih tinggi. Karena ada dua pilihan, biarkan sahabat mengusir orang ini atau cegah sahabat mengusir dan biarkan dia kencing. Ada pilihan ketiga? Ada pilihan ketiga? Tidak ada, kan dia sudah mulai kencing. Lain halnya kalau dia baru mojok-mojok, belum, dan ada gelagat mau kencing. Maka pilihannya adalah ingatkan dia, jangan kencing di sini. Tapi sudah langsung kencing. Fabala fi ta'ifatil masjid. Ja'a fabala, langsung dia datang mojok, langsung kencing di situ. Tidak berarti ketika Nabi melarang para sahabat untuk memutus kencingnya si Arab Badui ini, Nabi merestui masjid dikencingi. Enggak berarti seperti itu. Dan tidak berarti Nabi bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi akibat perbuatan si Arab Badui. Enggak juga. Ya namanya madharat, kepepet, enggak ada pilihan lain. Daripada kencing kemana-mana, ya sudah, biarkan aja satu tempat, kemudian beliau guyur pakai air. Jelas ya. Aplikasinya hari ini pemilu, hati-hati. Gimana pemilu? Untuk siapa? Untuk presiden. Dalam semua kondisi? Atau dalam kondisi tertentu? Dalam kondisi tertentu bagi orang tertentu. Alias misalnya ketika yang mau milih ini dia tahu salah satu dari dua kandidat atau dari tiga kandidat, terserah ya, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih dari itu, diharapkan bisa lebih baik daripada yang lain, atau yang lain sudah ada indikasi kuat akan memperburuk keadaan, akan memperburuk keadaan umat. Dan kalaupun dia tidak milih, tetap salah satu dari mereka itu akan terpilih gitu loh. Dia milih atau enggak milih, salah satunya pasti akan terpilih. Ya, dalam kondisi ini ketika dia memilih yang diharapkan paling mendatangkan kemaslahatan dan paling sedikit madharatnya, tidak berarti apa? Satu-satu angkat tangan dulu. Tidak berarti apa? Merestui apa? Merestui orang itu terpilih. Ya, lumayan. Yang lebih spesifik lagi. Menghalalkan demokrasi. Tidak berarti dia menghalalkan demokrasi. Tidak berarti dia menyetujui sistem demokrasi. Tapi yang ada demokrasi. Gitu loh. Seandainya ada sistem lain, ya itu yang kita perjuangan, yang lebih baik tentunya ya, bukan sistem lain yang sama-sama jelek, enggak, sistem lain yang lebih baik, maka kita pilih yang lebih baik. Tapi adanya itu. Dan tidak berarti lagi apa? Dia bertanggung jawab terhadap keputusan orang yang dipilih. Tidak berarti dia nanti bertanggung jawab seandainya yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan harapan. Enggak, karena dipilih atau enggak dipilih, pasti salah satunya akan terpilih. Gitu loh. Ya, baik. Ini masih berkaitan dengan kaidah yang terkenal dalam ilmu fikih, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Kemadharatan itu hendaknya dihilangkan. Jadi kalau kaidah kemadharatan itu hendaknya dihilangkan, ada beberapa kaidah yang menjadi pelengkapnya atau kaidah turunan. Ya, ad-dararu yuzal termasuk satu dari lima kaidah fikih agung. Kemadharatan itu hendaknya dihilangkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih tidaknya ini sebagai sabda Nabi, tapi maknanya disepakati oleh para ulama bahwa itu sesuatu yang sahih, maknanya sahih. Dan ad-darar, la darara wala dirar, itu ada beberapa penafsiran. Pernah saya bahas gak ya? Pernah gak? Belum? Pernah? Apa? Di antaranya? Antum ingat? Enggak. La darar, ada yang menafsirkan darar itu sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan madharat. Jadi mencegah maksudnya. La darar artinya mencegah terjadinya madharat. Wala dirar, ini madharat sudah terjadi, bagaimana solusinya? Dihilangkan. Jadi mencegah terjadinya madharat, atau alias tidak boleh mendat la darar, la ini nafiah ya, menafikan. Jadi darar sesuatu yang mungkin mendatangkan bahaya, hendaknya dicegah kalau dia belum terwujud. Tapi seandainya dia sudah terwujud, ini kita sudah merasakan madharatnya, maka bagaimana dia dihilangkan. Ada lagi yang mengatakan la darar itu artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang memulai dari apa istilahnya, ibtidaan, la darara ibtidaan wala dirar ay muqabalatan. Jadi madarat itu sepihak enggak boleh, saling juga enggak boleh. Pokoknya bagaimanapun madarat yang dikhawatirkan akan terjadi, bagaimana supaya dia tidak terjadi, yang sudah terjadi bagaimana dia segera bisa dihilangkan. Nah, dari kaidah la darar wala dirar ini, atau dari hadis la darar wala dirar ini, disimpulkan kaidah ad-dararu yuzal. Dan dari kaidah ad-dararu yuzal ada beberapa kaidah yang menjadi turunannya. Salah satunya adalah kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu menjadikan seseorang boleh melakukan apa yang mulanya dilarang. Contohnya apa? Minum khamar ketika kita di suatu tempat tersendat, tidak ada cairan lain yang untuk mendapatkan pilihannya, hanya meminum khamar atau ya tersendat dan mengakibatkan kematian. Ya, jadi ketika seseorang misalnya tersedak atau terganjal saluran pernapasannya oleh makanan di suatu tempat, dan dia tidak mendapatkan solusi lain untuk melonggarkan saluran pernapasannya itu kecuali dengan menenggak khamer. Air gak ada, teh gak ada, susu gak ada, Coca-Cola gak ada, mau dikeluarkan dengan jari juga enggak bisa. Misalnya hanya ada khamer di situ. Ditepok-tepok juga enggak keluar, malah tambah seret misalnya. Ya ketika itu dia boleh minum khamer. Ini kaidah yang pertama. Tapi kaidah ini harus dibarengi dengan kaidah berikutnya. Ada yang tahu? Bikot terima tahta juhud darurat, sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi dihilangkannya kondisi darurat dengan melakukan sesuatu yang terlarang itu ada kadarnya, ada batasannya, sebatas yang diperlukan saja. Seandainya makanan yang menyumbat tenggorokan itu bisa ditelan dengan khamer setengah gelas, ya dia hanya boleh minum setengah gelas, nggak boleh lebih dari itu. Ya, atau ad-darurat tuqaddaru biqadriha, biqadri ma tahtajuhu ad-darurat. Contoh lain, ada yang ingat nggak? Nah, operasi medis. Operasi medis, bagaimana? misal auratnya harus singkap. Singkap yang berjenis saja. Jadi, operasi pada perut, maka yang berjenis pada bagian perut. Selain itu baik. Dan ketika mendiagnosa penyakit, dokternya mungkin tidak ngoperasi, sekedar meriksa saja. Seandainya penyakit itu bisa diketahui tanpa dia melihat, ya nggak usah pakai dilihat. Seandainya dengan ditempelin stetoskop aja atau ditanya, di sini kalau ditekan begini sakit nggak? Nekennya nggak harus pakai jari, pakai pulpen atau pakai apa gitu. Ya, jangan pakai jari. Ya. Selagi memang tujuannya hanya untuk mengetahui ini bagiannya kalau ditekan sakit enggak. Pakai misalnya apa gitu ya. Ballpoint atau apa yang tidak bikin geli tentunya ya. Ya yang tumpul lah ujungnya. Ini sakit enggak? Oh, sakit. Oh ya, berarti ini gejala ini. Tanya lagi habis apa. Enggak usah pakai disingkap, bisa diketahui, enggak usah disingkap. Karena hukum asalnya itu mahdzur, ya, terlarang. Ketika tidak mungkin didiagnosa penyakitnya kecuali dengan dilihat, contohnya penyakit kulit misalnya, ya. Ini zon ana mengira kalau penyakit kulit nggak dilihat kayak apa, nggak bisa ketahuan. Ada yang dokter nggak di sini? Bener nggak ini dugaan ana? Ini cuma dugaan loh ya. Nah, penyakit kulit ketutupan gimana tahunya itu? Ini cuma gatal di sini dok, ya gatal bisa panu, bisa apa, bisa macam-macam, cokot semut juga bisa gatal. Nah, giginya sakit, cuma diinterogasi dok, ya nggak ketahuan, ya harus mangap, harus dilihat, dicucuk mungkin. Ya, ala kulli hal, dokter yang lebih tahu, tapi dia harus jujur di sini, dia harus jujur. Walaupun pasiennya itu akan, ya dia akan pasrah, disuruh begini, disuruh begitu, pasiennya pasrah. Kecuali kalau sudah ngaji kaidah fikih gitu ya, dok tunggu dulu dok, nah, karena sudah ngaji soalnya dok, nah, itu lain soal. Tapi kalau dia nggak anu pasrah, tidak berarti pasrahnya si pasien itu menjadikan dia boleh sewenang-wenang. Itu, tayyib. Kaidah lain yang melengkapi kaidah ad-darar yuzal adalah idza dhaqa al-amru tasaa' wa idza tasaa'a dhaqa. Enggak ada di sini ya. Idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza tasaa'a dhaqa. Ini kaidah yang bertolakan. Ketika kondisi itu terasa sulit, maka akan ada kelonggaran. Nanti akan lebih jelas dengan contohnya. Tapi ketika kondisinya itu longgar, maka akan dipersempit oleh syariat. Ketika kondisinya itu sempit, syariat memberi kelonggaran, melonggarkan. Pilihan-pilihannya jadi banyak. Ketika kondisinya itu longgar, maka dipersempit. Contoh, orang yang kesulitan membayar hutang. Dhaqal amr. Bagi dia, sana tidak punya duit. Hanya ada untuk makan. Kalau buat bayar hutang, tidak bisa makan. Maka syariat memberikan kelonggaran baginya. Ya sudah, uangnya buat makan dulu, nanti dikasih tempo, kasih kelonggaran. Tapi ketika dia sudah punya duit, mulai sempit bagi dia. Kau gak boleh semena-mena menggunakan duitmu ini untuk hal-hal yang sifatnya mubah, harus yang wajib dulu. Bahkan yang sunnah pun gak boleh, yang wajib dulu kau dahulukan, bayar utangnya. Ada duit soalnya, dipersempit kondisinya. Ya. Itu contoh dari kaidah idza dhaqal amru tasaa'a wa idza tasaa'a dhaqa. Kaidah lain yang juga melengkapi ad-dararu yuzal ya, adalah al-ibtirar la yubtilu haqqal ghair. Kondisi darurat itu tidak berarti haknya orang lain itu hilang begitu saja. Kondisi darurat, agak lebih jelas, kondisi darurat yang menjadikan seseorang, contoh nih ya, orang kelaparan berat, tidak punya duit ya, Tak punya. Harta benda yang bisa ditukarkan dengan makanan juga enggak bawa, kecuali yang sifatnya menutup auratnya dia. Enggak mungkin dia lepas pakaiannya terus telanjang enggak makan. Enggak mungkin. Jam tangan dia juga enggak bawa. Apa enggak bawa? Sudah dompet enggak ada. Maper bread di depan ada yang jual buah misalnya. Atau ada makanan milik orang lain. Lihat, ini ada nasi kebuli ini dibungkus. Tidak ada orangnya, sudah disikat sama dia, set, dimakan. Alhamdulillah, kenyang. Terus datang yang punya, "Duh, kok nasi kebuli anak kok habiskan?" katanya. Kan ada kaidahnya, ad-darurat tubihul mahdurat. Rupanya yang punya nasi kebuli juga sudah ngaji. Ente jangan salah, al-ibtirar la yubtilu haqqal ghair. Ya, kondisi darurat tidak boleh membatalkan haknya orang lain. Nah, bayar sini. Ini anak beli 25.000. Jadi harus mengganti. Ya, hitungannya utang. Utang, mau pinjem mau apa, pokoknya dia berhutang di sini. Ya. Karena dia melakukan perbuatan yang menggunakan hartanya orang lain. Katanya orang lain. Kasus lain, dia kelaparan, kemudian dia lihat di pinggir di pegunungan gitu ya, tempat yang tidak bertuan, ada pohon yang bisa dimakan buahnya. Dia makan, gak apa-apa, karena gak ada yang punya. Tidak ada yang berhak terhadap buah pohon itu pohon liar, siapa saja boleh mengambil buahnya. Demikian juga ketika dan ini masuk juga dalam kaidah yang sifatnya umum ya, at-talafu madmun. At-talaf madmun, semua bentuk kerusakan, enggak semua ya, tapi sebagian besar kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap hartanya orang lain, maka itu terjamin ada kompensasi yang dia harus bayarkan. Contoh, pinjem motornya orang ya, enggak sengaja nyerempet sampai selebornya pecah misalnya. Ya, dia enggak sengaja, tapi ini ada kerusakan yang dia timbulkan, tetap dia harus ganti rugi. Seandainya yang punya motor tidak rela, dan dia tidak wajib merelakan, itu harus ingat loh ya. Ketika dia tidak merelakan, itu dia tidak berdosa di situ. Itu haknya dia. Kan dia sudah memberi manfaat motor itu. Manfaatnya silahkan dipakai, boleh dipergi. Tapi ketika terjadi kerusakan, ini perkara lain. Ya, ini perkara lain. Maka kerusakan ini harus ditanggung oleh yang menggunakan manfaat tersebut. Dan ketika itu terjadi, walaupun dia enggak sengaja, dia tidak berdosa, tapi tetap haknya yang punya motor ini tidak hilang begitu saja. Ganti, belikan selebor yang baru ya, kalau bisa. Atau misalnya dia diserviskan dan semisalnya lah. Walhasil at-talaf madmun. Anak kecil diajak ke supermarket, pegang-pegang pajangan, terpecah. Jangan afwan. Iya afwan, tapi ini pecah ya. Talaf, kerusakan, dibayar. Jadi memecahkan berarti membeli, itu hak. Memecahkan berarti membeli. Kalau tidak mau membeli, jangan dipecah. Lah yang pecah bukan anak, ya jangan dibawa anaknya, taruh di rumah ya, begitu. Jadi ini penting ya, jangan kemudian kita bergampang-gampangan di sini ya. Taib. Jadi al-ibtirar la yubtilu haqqal ghair, ini termasuk salah satu dari kaidah yang perlu kita perhatikan, dan itu masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan madharat termasuk juga yang berikutnya ini al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini juga satu di antara kaidah fikih yang agung. Bahkan empat kaidah pendukung tadi lebih tepat untuk kita masukkan sebagai cabangnya kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir daripada kita masukkan sebagai cabangnya kaidah ad-dararu yuzal atau madarat itu harus dihilangkan. Jadi al-masyaqqah, kondisi yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan, di antaranya ya kemudahannya harus sekedarnya saja, tidak bermudah-mudah tanpa batasan. Kemudian ketika kemudahan yang diberikan oleh syariat seperti bolehnya makan bangkai bagi orang yang kelaparan dan khawatir binasa, atau orang yang tersedak makanan dan khawatir kalau tidak minum sesuatu maka dia akan mati, dan hanya ada khamr di situ, ini semua tidak berarti ketika dia menggunakan harta orang lain dia tidak perlu membayar, tidak. Contoh lain, hanya ada jus milik temennya, tidak ada barang lain yang bisa diminum oleh orang ini kecuali jus itu. Akhirnya tanpa izin dia minum, dihabiskan. Karena kalau nggak habis nggak tertelan itu makanan yang mengganjal itu. Ketika temannya datang maka dia harus ganti. Ini berapa harga jusnya, dia harus ganti. Jadi tidak boleh kemudian menghilangkan hak orang lain begitu saja. Baik. Berikutnya walaisa wajibun bila iftidari wala muharramun ma'udtirari. Ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas. Tidak ada sesuatu yang diwajibkan kalau itu tidak mampu dilakukan. Jadi kewajiban itu tolok ukurnya adalah mampu gak dia melakukan hal tersebut ya. Pada dasarnya semua perintah yang diperintahkan itu mampu secara umum untuk dilakukan oleh al-mukallaf, oleh manusia yang balig dan berakal sehat. Itu pada dasarnya seperti itu. Kalaupun ada masyakoh dalam perintah, dalam melaksanakan perintah, maka itu adalah masyakoh yang ghair mu'tabarah pada dasarnya. Contoh, sholat ada masyakohnya enggak sholat? Ada. Ya. Bahkan bagi orang munafik, sholat paling berat itu sholat subuh dan sholat isya. Masyakohnya apa? Harus melawan ngantuk. Ketika subuh-subuh sudah harus bangun, kemudian sholat. Sholat isya bagi yang sudah kerja seharian capek, kepengen tidur, harus ditahan dulu, sholat dulu, masyakoh. Tapi tidak berarti masyakoh ini kemudian membolehkan kita untuk gak sholat lah. Ya. Karena selama dia masih mampu melaksanakan sholat, walaupun ada masyakoh, dia wajib sholat semampunya. Contoh, saya mampu, cuman kalau suruh berdiri saya gak kuat, saya bisa pingsan. Ya duduk. Duduk saya juga ngelieng, muter nih kepala, lagi vertigo. Berdiri gak bisa, duduk juga ngelieng. Ya, rebahan, berbaring. Kalau saya melek gini, lihat lampu pusing juga, ya merem. Jadi pakai apa? Pakai niat. Niat ini berdiri baca Al-Fatihah. Yang penting akal dia masih sadar. Ya, karena mukallaf itu balighun aqil, balig dan berakal sehat. Akalnya masih sadar. Ya. Contohnya yang akalnya masih sadar tapi tidak bisa apa-apa. Cuman sayangnya dia kafir dan belum lama ini meninggal. Siapa? Oh ya, Stephen Hawking. Itu akalnya masih jalan. Seandainya dia muslim, dia sholatnya pakai niat sholatnya. Gak bisa takbir, gak bisa apa-apa. Ya sebisanya dia. Yang penting akal dia masih sadar, maka dia harus sholat bihasabil qudrah. Jadi masyakoh yang dihadapi itu tidak berarti kemudian perintah ini jadi cancel, enggak ya. Tayyib. Wala muharramun ma'attirari. Tidak ada juga sesuatu yang diharamkan ketika kondisinya darurat. Tentunya ini dengan batasan. Ini yang diperbolehkan untuk dilakukan adalah yang sifatnya perbuatan atau perkataan. Adapun keyakinan enggak ada darurat, karena keyakinan enggak bisa dipaksakan. Ya, keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Ada orang mengatakan saya terpaksa meyakini. Oh, enggak ada. Saya terpaksa melakukan atau terpaksa mengucapkan. Kalau terpaksa meyakini enggak ada. Baik. Adzan ya. Baik, adzan dulu. 10 menit. Coba adzan ya. Titipannya. Sami, titipannya jangan lupa. Buka itu tengah. Tuan. Baik. Berikutnya wa kullu mahdhurin ma'a ad-darurah bi qadri ma tahtajuhu ad-darurah. Ini sudah masuk dalam pembahasan sebelumnya ya, menjadi pelengkap kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Setiap kondisi yang darurat itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang, dan terlarangnya itu dan diperbolehkannya sebatas yang diperlukan saja. Baik, mungkin sampai sini aja dulu, karena berikutnya ini kaidah baru yang banyak juga cabang-cabangnya. Kita pending untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan. Pertanyaan. Kalau tadi misalnya kita disuruh nyupiri, kalau yang punya ikut juga, kalau kita tidak sengaja nabrakan pesawat jalan ini. Enggak sengaja nabrak. Itu enggak sengajanya karena jadi enggak sengaja itu enggak lepas dari dua kondisi ya. Tidak disengaja tapi ada unsur ta'addin au tafrid, dan tidak disengaja tanpa ada unsur ta'addin au tafrid. Penjelasannya begini. Enggak disengaja itu memang tidak ada niat untuk menyerempet mobil itu atau menyerempetkan mobil itu dengan sesuatu, itu enggak ada niat, itu namanya enggak sengaja. Tapi dia ngebut-ngebutan enggak? Nah, kebut-kebutan itu adalah bentuk ta'addin, melanggar peraturan. Jadi wewenang seorang supir, wewenang yang boleh dilakukan adalah dia menjalankan kendaraan ini dengan kecepatan yang wajar, dengan cara yang sesuai dengan aturan mengemudi di jalanan. Nah, ketika ini dilanggar, ngebut ya, akhirnya nyerempet, nanggung. Atau ketika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Contoh, sudah tahu di depannya ada orang mau nyebrang, nggak dikelakson, dibiarin nyebrang, akhirnya nyerempet. Ini juga termasuk tafrid, meninggalkan sesuatu yang mestinya dia lakukan. Ketika itu terjadi, dia juga nanggung. Tapi kalau kasusnya dia sudah jalan benar, kecepatannya wajar, tahu-tahu ada orang motong, dia nggak nanggung. Ya, dia tidak menanggung. Jadi ada tolok ukurnya. Dia bertanggung jawab ketika terjadi ta'addin au tafrid. Karena apa? Karena dia di sini adalah wakil dari yang punya mobil. Dia mengendarai mobil atas perintah, atas permintaan yang mengendarai. Lain halnya kalau dia ini minjem. Ini lain. Kalau minjem, ya antum di sini untuk kemaslahatan antum pribadi kan, bukan untuk kemaslahatan yang minjemin mobil, bukan. Tapi ketika antum sebagai supir, maka kemana-mana ini untuk kemaslahatan bosnya, majikannya, gitu loh. Sehingga dia ini seakan-akan sebagai wakilnya, orang yang diberi wewenang oleh si pemilik barang untuk menggunakan barang itu sebatas wewenang yang diberikan. Tapi ketika dia meminjam, maka ini berbeda statusnya. Dia memanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Maka tangan si peminjam adalah tangan penjamin. Dalam istilah fikih ada yadu amanah, ada yadu dhaman. Tangan orang yang diberi amanah itu tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, asalkan dia tidak melakukan ta'addin au tafrid. Contohnya wakil orang yang dititipi barang, ini tangannya tangan amanah. Ada lagi orang yang tangannya tangan penjamin, ya, apapun yang terjadi dia bertanggung jawab. Contohnya orang yang minjem barangnya orang lain, orang yang diutangi, atau orang yang punya utang. Misal anak pinjam uang dari Fawaz 10 miliar, masya Allah kaya banget deh, 10 miliar ya, baru anak bawa keluar rumah dirampok orang, hilang, balik kan harus ikhlas, masya Allah. Ya, itu berarti Masya Allah gitu ya, misalnya ya. Cuman secara aturan syar'i, kalau enggak diikhlaskan, mungkin dia bekewoh jadi ngikhlaskan gitu ya. Kalau enggak diikhlaskan, maka tetap anak harus kembalikan itu uang. Ya. Hak dia untuk menuntut dan kewajiban anak untuk mengembalikan. Ya, itu harus tahu. Minjem barangnya orang, jangan afwan. HP-nya kecemplung, dibalikkan utuh-utuh, tidak bisa nyala tapi haram atau ya, nggak boleh. Harganya mahal banget deh, ya jangan minjem. HP yang harganya mahal, pinjem aja HP jadul, Nokia apa itu C350. Ganti 350.000, 100.000. Jangan minjem iPhone yang generasi berapa sekarang? X, berapa harganya? 10 juta. Hah? 20 juta. Masya Allah, kayaknya antum punya ini. Terus kalau sudah rusak gak tanggung jawab. Nah, seandainya syariat tidak memberikan aturan seperti ini, maka orang tidak akan ada yang mau minjemi. Iya gak? Anak minjemin barang anak rusak gak dikembalikan, ya, gak usah anak kasih pinjem. Anak ngutangin duit hilang gak mau dikembalikan, ngapain anak ngutangin, ya, mending tak makan sendiri duitnya. Jadi adanya aturan ini adalah untuk kemaslahatan, supaya orang yang ingin berbuat baik itu dia tetap nyaman untuk terus berbuat baik. Jadi pintu kebaikan tidak ditutup dengan peraturan-peraturan yang merugikan orang yang mau berbuat baik. Mungkin enggak dapat manfaat apa-apa kok. Mobilnya dipinjam orang, dia cuma mengharapkan pahala dari Allah. Terus tahu-tahu nabrak ini itu dibalikkan udah penyok. Padahal mobilnya Rolls-Royce. Ya, penyok. Pecah satu lampunya harganya sama-sama Avanza mungkin ya. Ya jangan minjem Rolls Royce, pinjam aja pickup trontong. Yang pecah masih mending, murah harganya, kelitian banyak. Jadi harus tahu tanggung jawab gitu loh. Enggak berarti. Jadi kita yang penting adalah dia ini siapa di sini, status dia ini penanggung, penjamin ataukah orang yang diberi amanah, orang yang dititipi sesuatu. Ini ya, misalnya HP ini, anak titip, tolong disimpankan, nanti anak pulang dari kajian, anak ambil lagi. Oh iya, siap. Taruh sama dia di tempat penyimpanan yang layak untuk harta yang namanya HP. Subhanallah, ada yang lirik dari jauh, oh, taruh di situ. Dia pergi, diambil, hilang. Dia sudah simpen di, misalnya di laci ya, atau di kantongnya. Oh iya, saya kantongnya. Wajar kan orang naruh HP di kantong? Wajar kan? Tahu-tahu ada copet, diambil dia. Set. Ketika diminta, "Mana HP-nya tadi?" Duh. Enggak ada. Saya taruh di sini tadi. Copet orang. Wajib balik kan enggak? Enggak. Kalau ente bilang wajib, enggak ada lagi orang mau nerima titipan. Waduh. Barang gak bisa anak pakai-pakai, kalau rusak anak nanggung lagi. Tapi dia gak boleh pakai-pakai ini HP. Hati-hati. Dia cuma dititipi, tidak boleh memanfaatkan. Tidak boleh memanfaatkan, kecuali kalau titipannya ini makhluk hidup, sapi, kambing, ya kan harus dikasih makan. Ini ngasih makan cuman boleh dilihat tok, nggak boleh diapa-apa kan, rugi ya, diperes susunya ya. Tapi kalau kambingnya jantan gimana Ustaz, nggak bisa diperes susunya, buat apa kira-kira kambing jantan? Wah, nggak dibelah itu mengganti ya, itu membunuh namanya, talak. Buat pejantan dikawinkan ya boleh ya. Atau misalnya kuda, nitip kuda, harus ngasih makan, harus bersihkan apa kasih minum boleh dinaiki. Ya, adh-dhahru yurkab wa labanu ad-darri yushrab wa 'ala alladhi yarkab wa yashrab an-nafaqah, kata Rasulullah. Punggung hewan tunggangan boleh ditunggangi. Dan hewan yang bisa diperas susunya boleh diperas susunya, diminum. Tapi yang nunggangi dan yang meres harus menafkahi. Jadi ada kompensasi. Tapi kalau dititipin mobil, mobil kan enggak perlu makan. Motor enggak perlu, perlu dipanasi. Kalau enggak dipanasi rusak. Caput akinya toh. Enggak pernah punya mobil, weh. Hah? Apa ya? Pistonnya macet. Setelah berapa lama itu? 2 hari, 3 hari. Masa? Oh ya. Sepakat enggak ini? Katanya kalau 2 hari 3 hari enggak dipanasi pistonnya mengerak macet. Enggak kok katanya. Nah, mobil antum tahun berapa, akhir? Ala kulli hal, seandainya itu perlu biaya untuk menjaga barang titipan, maka biaya itu boleh diklaim nanti. Ya. Misalnya dititipin mobil enggak ada bensinnya. Pelit banget ini yang nitipin memang. Biar maksudnya dibelikan bensin nanti dikembalikan full tank. Ya. Dia terpaksa kasih anu, mau dipanasi enggak bisa. Akhirnya dia isi bensin 5 liter. Nitipnya setahun lagi. 5 liter kurang, tiap hari dia beli. Akhir tahun diminta, mana mobilnya? Iya, ini tagihannya. Total. Saya tiap hari manasi, total habisnya berapa ya? Itu berhak untuk diklaim. Karena itu untuk kemaslahatan barang itu, barang titipan. Tapi seandainya barang ini tanpa seizin yang nitipkan antum pakai nge-grab. Wah. Gimana ya? Mumpung ini mobil baru. Dititipkan, orangnya pergi kerja di luar negeri sana. Ya. Tak pakai nge-grab. Dapat akhir tahun diserahkan kemelotak-kemelotok. Ya, ganti semua shockbreaker-nya. Ini kok jadi rusak gini? Ini harus ganti semua itu. Ya, karena tidak ada wewenang untuk menggunakan barang tersebut. Jadi lihat-lihat ketika dia diberi wewenang untuk menggunakan, seperti wakil supir itu adalah wakil dari si pemilik mobil. Tolong jemputkan anak saya pakai mobil ini. Itu dia diberi wewenang kekuasaan untuk menggunakan mobil ini. Kalau terjadi apa-apa bukan karena kesalahan, keteledoran dia. Teledor dalam artian melanggar peraturan lalu lintas atau tidak melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Contoh, naik CRV 2017. Ini ada tombol apa? Tombol cruise. Tahu enggak tombol cruise? Nah, untuk supaya kecepatan itu enggak berubah. Ya, ah tak jajalnya. 60, becek 60 kilo, pencet cetik. Lampu merah, enggak apa-apa. Wes. Ya, nabrak tukang becak. Ini ngelanggar enggak? Ngelanggar. Mestinya ketika merah dia injek rem atau di cancel gitu loh. Juga kan malah cuma pencet tombol. Ini ada tombolnya untuk dipencet toh. Iya, cuman nanti kewajiban ketika ada lampu merah, nanti harus rem. Dia meninggalkan kewajiban. Atau hatta enggak ada lampu merah, di depan ada orang mau nyebrang, ya harus diklakson atau direm. Kewajiban itu. Nah, ketika itu dibiarkan, maka dia harus mengganti semua kerugian. Kalau itu mati, ya dia harus bahkan bisa masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan semi-sengaja. Ya, walaupun niatnya bukan untuk membunuh, kecuali kalau ada niat memang untuk nabrak, ya, lain lagi ini. Ala kulli hal, tetap ada aturan-aturannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Allahu